Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faya ayol ikhwah rahimani Allah wa iyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai di thanian, yakni al-khabarul ladhi yaqta' bikadbihi. Dimana sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa khabar itu terbagi kepada tiga bahagian, dan pembahagian khabar terbagi kepada tiga bahagian ini didasari oleh khabar itu ada yang terpastikan sidqnya, khabar itu ada yang terpastikan kadibnya, sebab qarinah, sehingga terbagilah khabar ini kepada tiga bahagian, yaitu khabarun maqtu bi sidqihi, wa khabarun maqtu bi kadbihi, dan khabar madnun. Ini khabar yang terpastikan sidqnya, khabar yang terpastikan kadibnya, dan khabar yang tidak dapat dipastikan atau madnun. Jadi istilahkan dengan khabarun madnunun. Nah, kemarin kita sudah bahas yang pertama, yaitu al-khabarul maktub bisadiqihi. Maka sekarang kita bahas yang keduanya, yaitu al-khabarul ladhi yaqta' bikadbi. Ini khabar yang terpastikan kadibnya. Waqad yaqta'u bikadbil khabari. Waqad yuqta'u bikadbil khabari aydan la didatihi, wa innama lima yahtafi bihi. Innama lima yahtafi bihi. Lama ya. Kan ya apa? Penjizum deh. Itu makanya saya heran. Lama yahtafi. Bukan ketika, tapi belum. Belum. Jadi wa innama lama yahtafi bihi minal qarinah ya. Jadi ngartikannya wa inna ma lamma yahtafi bihi minal qara'in. Bukankah sidaknya itu karena qara'in, dan kadibnya pun karena qara'in? Maksudnya terpastikan sidaknya karena qara'in, dan terpastikan kadibnya juga karena qara'in. Ya, jadi di sini pun juga tentunya kan seharusnya demikian. Terpastikan kadibnya ya karena qara'in, yahtafat bihi, kan gitu. Kenapa justru lamma yahtafi bihi minal qara'in? Iya. Berarti kan dia ini ada tuh apa, ada watul jawazim kan gitu. Cuma ini seperti di Maroko itu lamma ya'lamillahu. Jadi berarti belum ini belum berpusar di sekitarnya berupa korina gitu. Ya tidaklah mungkin. Ya, sama sebenarnya yang waktu kemarin pun juga kan wadzalika fi ahwal kan. Wadzalika fi ahwalin minha, ya kan itu. Ya, tapi kan kalau di sebelumnya kan dikatakan qad yaqta'u bi sidqil khabar la ridatihi. Jadi terpastikan khabar itu, ya kan gitu. Sidqnya, ya, terpastikan khabar itu sidqnya la ridatihi itu bal liqara'in ihtafat bihi. Ya seharusnya juga sama di sini. La lidzatihi bal liqara'in ihtafat bihi. Ya karena yang membuat dia itu terpastikan kadibnya itu juga dikarenakan adanya qarinah yang berpusar di dia gitu loh. Ada qarinah yang berada di sekitarnya kan. Contohnya ya. Ya sama aja berarti mau lam kan berarti dia menafikan adanya qarinah yang ihtafat. Kalau tidak adanya qarinah yang ihtafat di sekitarnya, yang ada di sekitarnya, ya berarti maktu bikadbihinya itu ya lidatihi. Sementara kan kita bilang kenapa la lidatihi, bukan zatnya secara bukan zatnya sendiri yang membuat dia itu terpastikan kadibnya. Karena zatnya si khabar itu secara alamiah akan memiliki sifat sidq dan kadib. Jadi zat khabar itu secara alamiah akan memberi sifat kadib sidq dan kadib. Namun yang membuat dia terpastikan sidqnya itu dikarenakan adanya qarinah yang ihtafat bihi. Nah, seharusnya juga demikian. Terpastikan kadibnya itu dikarenakan qarinah yang ihtafat bihi. Kok di sini malah dibilang lamma yahtafi bihi minal qara'in. Ya, kenapa yang akan kita terangkan berikutnya ini wadharika fi ahwalin kathira, ini merupakan qarinah-qarinah yang membuat khabar tersebut terpastikan kadibnya. Ya, karena kan di awal sekalipun kita katakan bahwa waqad yaqta'u bisidqil khabari lakin la lidhati wa innama liqarinatin kharijiyah. Nah iya, tapi kenapa ya tafi? Ini dia makanya bingung kita jadi. Seharusnya kan wa innama lima, makanya tadi saya baca bahwa lima ya, tapi kok ya tafi ya gitu. Makanya tadi saya terhenti. Iya, makanya saya bilang ini, tapi kenapa ya tafi? Atau jangan-jangan bacanya memang ihtafa. Nah, tapi kalau ihtafa ya kenapa fi juga kan gitu. Ya, bisa jadi salah cetak lah ini ya, fi ini ya. Karena enggak mungkin lama, enggak mungkin lama ya. Karena memang kan dari awal kan kita sudah bilang itu di atas itu ya, di halaman 95. Waqad yaqta'u bisidqil khabar, lakin la lidatihi wa innama liqarinatin kharijiyatin ihtafat bihi. Kama annahu yaqta'u bikadhbi lil qarinah aidan. Berarti kan artinya liqarinatin kharijiyatin ihtafat bihi aidan kan begitu. Ya, kenapa di sini kok malah dibilang lamma yahtafi? Ya, karena memang terpastikannya khabar itu kadzibnya ya, adalah karena qarinah yang berada di sekitarnya. Ya, lima ini saja. Iya kan? Jadi berarti lima yahtafi bihi ya, gitu ya. Iya, lima yahtafi bihi minal qarain kan gitu. Ya, sepakat ini. Bukan lamma. Ya? Bukan, maksudnya bukan lamma. Ya, dan kalaupun iya, bukan bacaannya bukan lama, kemudian yang ini bacaannya juga bukan yahtafi, tapi yahtafi. Gitu ya. Ya, memang kalau dibaca lama yahtafi maka tulisannya cocok, cuma nggak cocok dengan konteks. Kalau kita baca lima yahtafi cocok dengan konteks, tapi nggak cocok dengan i'rab. Ah? Lima. Enggak lima. Iya, cuma ini kita rubah ini yahtafi gitu. Maksudnya ini tidak jazm gitu. Oh, benar kan nama qaddam tahu. Ya, wallahu alam ya. Tapi ya rasanya memang sangat enggak nyambung kalau misalkan ini dibaca lamma yahtafi. Ya. Jadi memang harus wa inna ma lima yahtafi bihi minal qara'in. Ada ya. Iya. Jadi la lidzatihi ya, la lidzatihi innama li kan gitu. Innama lima. Ya. Lima yahtafi bihi minal qara'in. Jadi bukan karena zatnya, tapi karena ya kan, karena sesuatu yang berada di sekitarnya berupa qara'in. Jelas ya? Yahtafi berarti berada. Iya, berada ataupun berpusar gitu ya. Jadi misalkan inilah si khabar tersebut kan gitu. Nah, khabar ini secara otomatis tersifati oleh sidq dan kadzib. Nah, ketika kita pastikan bahwa khabar ini kadzib, itu bukan karena zatnya sendiri, tapi karena ada dia ini ya, qarinah yang berada di sekitarnya ya, karena ada dia ini maka itulah yang membuat terpastikan khabar tersebut sidq kan gitu, atau terpastikan khabar tersebut kadzib. Nah, demikian. Jadi bukan zatnya itu secara pribadi gitu ya, bukan zatnya itu yang membuat dia itu terpastikan kadzib ataupun sidqnya. Ya, karena dia akan muhtamil terhadap kedua sifat tersebut. Ya, khabar itu secara zatnya akan muhtamil terhadap kedua sifat itu. Dan waqad yuqta'u. Iya, waqad yuqta'u karena kan seperti sebelumnya kan khabarun maqtu'un ya. Jadi berarti waqad yuqta'u. Wa dzalika fi ahwalin katsiratin minha. Dan hal tersebut itu berada dalam keadaan-keadaan yang banyak. Maksudnya ada banyak keadaan ya. Ada banyak keadaan, di antaranya ma ulima khilafuhu bid-darurah. Sesuatu yang diketahui khilafnya secara apa namanya? Mau enggak mau ya gitu ya. Iya, secara darurat, tapi maksudnya mau enggak mau gitu ya. Wa dzalika kal ikhbar 'anil nar bi annaha baridah. Nah, maka ini ketika ada orang mengatakan ya, ataupun ketika ada orang yang mengkhabarkan bahwa api itu dingin, maka kita bisa pastikan khabar ini dusta, kan gitu ya. Khabar ini dusta, tapi bukan zatnya ya, yang apa namanya? Bukan zatnya yang memastikan bahwa khabar itu dusta, karena zatnya tetap saja ya, tetap saja dia itu tersifati oleh benar ataupun dusta, kan gitu ya. Tetap demikian. Nah, namun kepastian khabar ini dusta itu dikarenakan qarinah. Apa qarinahnya? Ma'ulima khilafuhu bid-darurah. Itulah qarinahnya. Qarinah yang berada di sekitar khabar tersebut. Ya, karena memang secara apa namanya? Secara mau enggak mau kita pun tahu kalau api itu dibilang dingin itu mustahil gitu loh. Jadi secara darurat orang pun tahu bahwa api itu tidak dingin gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang api itu dingin ya, ya bisa terpastikan dustanya gitu. Tapi bukan khabarnya secara sendiri ya, bukan that khabarnya yang membuat dia itu terpastikan dustanya, tapi qarinah yang berada di sekitarnya kan. Au annal juz'a a'dham minal kull. Atau ketika ada orang yang mengkhabarkan, memberitakan bahwa bahagian itu jauh lebih besar dibandingkan keseluruhan. Jadi bahagian lebih besar daripada keseluruhan. Ini gak masuk akal kan. Dimana secara darurat kita tahu bahagian itu lebih kecil daripada keseluruhan. Ya gak mungkin lebih besar daripada keseluruhan. Nah, jadi yang membuat bahwa ungkapan al-juz'u a'zham minal kull ini itu terpastikan dustanya adalah qarinahnya, bukan zatnya. Karena zatnya tetap saja ihtim apa muhtamilun muhtamilus sidq wa muhtamilun kadib, kan gitu. Au ma syabahu hadza minal akhbar, ya, atau yang semisal dengan contoh-contoh tadi. Kemudian yang kedua, ya, maksudnya ahwal yang kedua ataupun ahwal hal ya, hal yang kedua. Tadi itu hal yang pertama yaitu ma'ulima khilafuhu bid-dharurah. Nah, kemudian hal yang kedua adalah ma'ulima khilafuhu bil istidlal. Yang diketahui dengan cara beristidlal. Wa dzalika kal ikhbar an zawayal musallath bi annaha tusawi mi'ataini darajatan. Dan contohnya adalah seperti berita tentang zawayal musallath pojok-pojok persegitiga. Iyalah segitiga lah kita bilang ya. Bi annaha tusawi mi'atai darajatan. Bahwa itu sama dengan 200 derajat. Ya, maka secara istidlal ini enggak benar. Sebab secara istidlal ya, secara ilmu matematik ya, zawayal musallath itu adalah sama dengan 180. Kan gitu. 180 derajat. Bukan 200 derajat, kan gitu. Nah, jadi secara hitung-hitungan ini pun salah, secara istidlal ini salah. Jadi ya diketahui secara istidlal. Pokoknya mukhalafahnya itu diketahui secara istidlal. Ya. Nah, demikian. Itu yang kedua. Jadi berita tentang zawayal musallas bi annaha tusawi mi'atai darajatan ya. Ini dibaca idhafah atau dibaca tidak idhafah ya tepatnya? Tusawi mi'atai darajatin atau tusawi mi'ataini darajatan? Mana yang lebih bagus? Mi'atai darajatin atau mi'ataini darajatan? Atau bisa dua-duanya. Ya, saya pikir bisa dua-duanya. Mau dibaca tusawi mi'ataini darajatan atau tusawi atau mungkin lebih bagus mi'atai darajatin gitu. Tusawi mi'atai darajatin. Gitu, gimana? Ya, kalau kita baca yang sebelumnya mi'ata darajatin ya. 180 derajat yang kemarin. Jadi 80 ya, 80 wa mi'ati darajatin kan gitu ya. 80 wa mi'ata darajatin, wa mi'ata darajatin. Ya kayaknya lebih pasnya ya sebagai mudhafun ilaih ya, bukan sebagai tamyiz ya. Jadi kita baca tusawi mi'atai darajatin. Karena memang ketentuan tamyiz kan kalau misalkan adatnya itu bukan mufrad ya. Kalau adatnya mufrad dia idhafah seperti salah satu kutubin kan gitu ya. Sebagian lebih banyak daripada yang kecil. Yang mana tuh? Oh, yang sebelumnya. Iya, sebahagian itu lebih besar daripada keseluruhan. Ya itu kan mustahil ya. Mukhalafahnya ya pasti secara doruri kita akan katakan sebahagian itu lebih kecil, bukannya sebahagian itu lebih besar itu gitu. Lebih besar daripada rumah. Ah, iya atau gitulah. Karena kan kamar kan bahagian kan gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Itu kan secara dorurinya kita pun akan memahami kebalikannya gitu loh. Bagian itu lebih kecil daripada keseluruhan. Lebih iya, besar. Lebih besar. Sementara kan secara doruri yaitu diketahui kebalikannya malah kan gitu. Ya, oh di makhilafuhu, kebalikannya malahan gitu. Yang kedua juga demikian, ma'uli makhilafuhu, sesuatu yang diketahui kebalikannya berdasarkan istidlal. Khilaf ini kebalikannya gitu ya, lawannya gitu tadi. Yang dimaksud dengan khilaf di sini. Ya, kemudian hal yang ketiga, au annal. Oh ya, au annal alim ya benar. Au annal alim ya afan, au annal alam qadim. Atau pernyataan bahwa alam itu tak bermula. Qadim. Gitu. Jadi mengatakan bahwa alam ini tidak bermula. Maka ini secara istidlal, ya secara istidlal itu apa namanya, terbantahkan, ternyatakan bahwa pernyataan ini dusta. Ketika ada berita bahwa alam ini itu tidak bermula, maka ini secara istidlal itu terbantahkan gitu loh. Jadi misalkan ada orang yang memberitakan ke kita alam ini tidak bermula, ya ini secara istidlal, oh lima khilafuhu, malah diketahui kebalikannya gitu. Bahwa alam ini ya bermula. Yang tidak bermula itu ya pencipta alam itu tidak bermula kan gitu ya. Huwal awwal wal akhir kan gitu. Wal zahir wal batin dan seterusnya. Kan? Baik, demikian. Kemudian yang ketiga ya, khabarun mudda'ir risalati khabarun mudda'ir risalati awin nubuwati al-yawm. Berarti udah ini enggak? Belum ya. Khabarun mudda'ir risalati awin nubuwati al-yawm. Ya ini berita orang yang ngaku sebagai rasul ataupun orang yang ngaku sebagai nabi pada hari ini. Ya. Jadi mudda'ir risalah, mereka-mereka yang ngaku sebagai utusan dan mereka-mereka yang ngaku sebagai mendapatkan nubuwat gitu ya. Yang terdapat pada hari ini, al-yauma. Fa inna da'a ahadun nubuwata awir risalata ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qata'na bi kadzbi khabarihi. Ya, jadi khabar dari si pengaku tadi ya, itu tidak dapat dapat dipastikan kadzibnya. Maka sesungguhnya apabila ada seseorang yang mengaku ya, mendapatkan nubuwah ataupun mendapatkan risalah kan, atau dia mengaku sebagai nabi atau dia mengaku sebagai rasul setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dapat kita pastikan bikat bi khabarihi. Walau ata bima yushbihul mu'jizah. walaupun dia bisa mendatangkan mukjizat. Ya, semisal ya, bukan mayusbihul mukjizat. Ya, dapat mendatangkan yang mirip dengan mukjizat. Li ikhbarillahi bi anna, ya ini kan karena apa? Ikhbarullahi bi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamal anbiya, ya. Karena Allah mengkhabarkan bahwasannya sesungguhnya khatamul anbiya ya war rusuli, bahwa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Wa khabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahu la nabiyya lahu, ay la nabiyya ba'dahu. Oh ya, astagfirullah. Wa khabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahu la nabiyya ba'dahu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengkhabarkan bahwasannya tidak ada nabi setelahnya. Nah, jadi itulah dasar ataupun qarinah terpastikannya ya, ataupun qarinah yang membuat kita dapat memastikan kadzibnya khabar tersebut. Jadi apapun yang dia bawa, yaitu khabarnya bisa didustakan, bisa terpastikan dustanya. Kenapa? Ya dasarnya karena Allah mengkhabarkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul, dan juga Nabi SAW pun mengkhabarkan bahwasannya dia adalah tidak ada nabi setelahnya, kan gitu. Bahwa dirinya itu adalah yang tidak ada lagi nabi setelah dirinya. Ya wallahu alam. Ini hal yang ketiga ataupun qarinah yang ketiga. Kemudian hal yang keempat, ma yukhalifus sunnata al-mutawathirah wal ijma' al-qath'iyyah. Nah, ini juga bisa terpastikan kadzibnya, yaitu yang menyelisihi sunnah mutawatirah dan menyelisihi ijma' yang qath'i. Inilah yang keempat. Nah, inilah empat keadaan tersebut yang berada di sekitar khabar, ya. Qarinah-qarinah yang berada di sekitar khabar yang dapat terpastikan kadzibnya khabar tersebut. Ya, inilah empat keadaan yang kita sebutkan tadi, yaitu ma'ulima khilafuhu bid-darurah, satu, ma'ulima khilafuhu bil-istidlal, dua, khabaru mudda'ir risalah awin nubuwah al-yawma, tiga, dan yang terakhir, ma yukhalifus sunnatal mutawatirata wal ijma'al qat'iyyah. Ada pertanyaan? Ya, mafhum ya. Kemudian yang ketiga, yakni tentang apa namanya? Pembahagian khabar sebelumnya yang kita bahas, yaitu khabarun maqtu bi sidqihi, khabarun maqtu bi kadzbihi, dan yang terakhir itu khabarun madnun. Nah, ini yang kita bahas, yang khabarul madnun ya. Al khabarul madnunu sidquhu au kadzbuhu, yang enggak bisa kita pastiin sidq dan kadzibnya. Ya. Yang tidak dapat kita pastikan sidq dan kadzibnya. Dalam kurun di sini akhbarul ahad, ya, khabar-khabar tunggal. Idza lam yakunil khabaru mimma yuqta'u bi sidqihi aw kadzbihi fi as-suwari allati dzakarnaha. Adapun apabila khabar itu tidak dapat bukan termasuk sesuatu yang bisa dipastikan ataupun yang dapat terpastikan sidqnya ataupun kadzibnya dalam gambaran yang telah kita sebutkan sebelumnya, dan selainnya ya wa ghairuha mimma lam nadhkurhu, ya, dan selainnya yang tidak kita sebutkan, ya, yang belum kita sebutkan, wa inna ma kana muhtamilan li kulli min as-sidqi wal kadzib, fa inna kullan min sidqihi aw kadzbihi yakunu madhnunan. Ya, di mana setiap dari kesidqannya ataupun kekadzibannya itu bersifat dugaan, ya, bersifat ya tidak bisa dipastikan, ya, pokoknya lawan dari maqtu, ya, intinya bersifat dugaan. Wa huwa, dan dia adalah khabarul ahad. Wa huwa kullu khabarin, dan khabarul ahad itu adalah seluruh khabar lam yasil di darajati tawatur, yang tidak sampai ke tingkat mutawatir. Nah itulah khabarul ahad. Fa in ghariba ala dhannina sidqur ruwati wa adalatuhum fahuwa al khabar sahih awil hasan. Maka jika jika kejujuran ruwah kejujuran periwayat ya, jika kejujuran periwayat ataupun jika kejujuran periwayat dan keadilan mereka itu mendominasi dugaan kita, maka sesungguhnya dia adalah khabar yang sahih lagi bagus ataupun bersifat hasan ya, khabar sahih awil hasan. Jadi jika yang mendominasi ya, jika yang mendominasi dugaan kita itu adalah sidqur ruwah, jujurnya si ruwah wa adalatuhum dan adilnya si ruwah ya, dapat dipegangnya ataupun apalagi yang semakna dengan jujur, yang semuradif dengan jujur ya, pokoknya keadilan para ruwah tersebut ya, wa adalatuhum, maka khabarnya as-sahih awil hasan. Wa in ghalaba atau ghaliba? Enggak hafal. Sebentar ya. Ghalaba ya. Oh iya benar, ghalaba bukan ghaliba ya. Jadi wa in ghalaba ala dhannina ghayru dhalika fa huwa al-hadits ad-dha'if. Dan jika yang mendominasi adalah selain dari yang kita sebutkan, yakni yang mendominasi itu bukan sidqur ruwah, yang mendominasi itu bukan adalatur ruwah, maka hadisnya ad-dhaif. Jadi ya sebaliknya, mungkin yang mendominasi adalah ya ketidakadilan si ruwah, ya, kurang dhabitnya hafalan si ruwah, kemudian mungkin pendustanya si ruwah, kan begitu. Ya maka hadisnya dhaif. Wa in dhahara lana kadzbur rawi fima haddatsa bihi fa huwa al khabarul mawdhu'. Dan kalau terang benderang bagi kita kedustaan si rawi atas apa yang dia sampaikan, fima haddatsa bihi, kan, maka khabarnya mawdhu'. Sementara kalau tadi yang ghalib adalah masih ghalib ya. Adapun kalau yang ini wa in dhahara, nah, sementara kalau yang ghalib itu jujur dan adilnya mereka, maka khabarnya sahih. Adapun kalau yang ghalib adalah selain dari jujur ataupun adilnya mereka, maka khabarnya dhaif. Ya masih ghalib. Ya masih ghalib. Masih dominasi. Adapun kalau ini dhahara lana kadzbur rawi, ya, jelas bagi kita dustanya si rawi, fi mahaddatsa bihi, atas apa yang dia sampaikan, atas apa yang dia ceritakan, fahuwal khabarul mawdhu' ala ma fi hadhihi al-aqsam min bayanin wa tafsilin. Di mana permasalahan ini ya, ataupun pembahagian ini ya, dalam pembahagian ini itu terdapat penjelasan dan rincian lagi yang yutlabu fil mutawwalat, yang bisa kita lihat di dalam kitab-kitab mutawwal, wa fi ilmi mustalahil hadis, atau di dalam disiplin ilmu khusus yaitu ilmu mustalah hadis. Demikian. Jadi ya mungkin kalau terkait rincian dan penjelasan lebih lanjut tentang pembahagian ini, yakni pembahagian ahad ini, itu bisa kita lihat di dalam kitab usul fikih yang mutawwal atau secara khusus di ilmu mustalah hadis. Fa in shahha khabarul ahad aujabal amal lal ilm. Ya. Jadi fa in shahha khabarul ahad aujabal amal lal ilma. Li ihtimalil khata'i fihi. Maka kesimpulannya, jika khabarul ahad itu disifati sah ataupun sahih, maka wajib ya, wajib mengamalinya, tapi tidak wajib menyatakan bahwa itu adalah ilm. Wajib mengamalkannya tapi tidak wajib ilmu ya. Kenapa tidak wajib hanya wajib mengamalkan namun tidak wajib ilmu? lihtimalil khata fihi, karena adanya kemungkinan salah padanya. Nah begitu. Au jabal amal lal ilm, tapi tidak dipastikan ilmu gitu ya. Jadi apabila khabar ahad itu sahih, itu tidak dipastikan ilmu karena adanya ihtimal khata di situ. Sebab dia enggak tahu, enggak mutawatir. Jadi tidak sampai derajat at-tawatur gitu. Nah demikian. Wa kadzalika ma hakamna bi dha'fihi fa inna ma huwa hukima ala zahirihi wa yufid adh-dhann bi adami shihha. Dan begitu pula yang kita nyatakan dhaif, maka maka dia dihukumi berdasarkan zahirnya, ya, ala zahirihi fa inna ma huwa hukim ala zahirihi, ya, maka hanyalah dia itu dihukumi berdasarkan zahirnya. Wa yufidu dhann bi adami shihha, dan memberikan konsekuensi dhann ataupun memberikan faidah dhann itu disebabkan tidak adanya kesahan. Lal ilma biha lihtimali sidqi fihi, dan juga tidak dapat dipastikan, ya, la ilma biha, gara-garanya apa? Lihtimali sidqi fihi, karena bisa jadi itu benar, ya, lihtimali sidqi fihi. Nah, yang di atas begitu pula, saat khabarnya sahih tetap la ilma biha, gara-garanya apa? Lihtimali khata fihi. Ketika khabarnya dhaif juga la ilma biha, gara-gara apa? Lihtimali sidqi fihi, gitu loh. Nah inilah tentang masalah khabar ahad. Ya, gara-garanya apa ya? Gara-garanya lam yasil lidarajatit tawatur. Ya, sehingga dia madnun, tak terpastikan gitu. Ya, tak terpastikan sidqnya ataupun kadibnya. Hanya saja jika si hadis tersebut ataupun si khabar tersebut sahih, maka kita amalkan, tapi tidak kita nyatakan ilmu. Ya gara-gara apa? Kemungkinan salah. Sebaliknya, ketika hadis tersebut dhaif, ya kan gitu ya, dinyatakan dhaif dan dia dihukumi berdasarkan zahirnya, maka juga yufidud dhon, tidak mengindikasikan ilmu, ya, yufidud dhon bi adami shihha, kan gitu. Intinya lal ilma biha, gara-garanya apa? Lihtimali sidq fihi, ya, jadi statusnya hanya dhon, ya, tidak bisa dibilang al ilm, ya, kira-kira begitulah. Lal ilmi apa lal ilma? Lal ilma, ya, yufidu dhanna lal ilma, ya, yufidu dhanna, ya, la yufidu al ilma, gitu loh, ya, yufidu dhanna la yufidu al ilma. Nah, jelas? Baik. Wal khabar, wal khabaru dhaifu yu'malu bihi fi fadailil a'mal ittifaqan. Dan untuk kalau khabar ahad tadi kan aujabal amal, ya, kalau khabarnya sahih kan aujabal amal, ya. Sementara khabar ahad ini saat dhaif, yu'mal bihi fi fadailil a'mal ittifaqan, hanya diamali ataupun dilakukan pada fadail-fadail a'mal saja secara ittifaq, gitu ya. Kesepakatan. Nah, klaim kesepakatan ini ya tentunya klaim dari penulis. Jika antum tidak percaya terhadap klaim ittifaq di sini, maka silakan lakukan petelahan. Bisyurutin. Ya, jadi al-khabaru dhaif yu'mal bisyurutin. Ya, yu'malu bihi bisyurutin. Wa yu'malu fi fadailil a'mal ittifaqan. Jadi al-khabaru dhaif yu'malu bihi fi fadailil a'mal ittifaqan bisyurutin. Jadi yu'malu bihi bisyurutin, yu'malu bihi fi fadailil a'mal bit ittifaqan. Jadi di sini terdapat muta'alliq yang banyak untuk kata yu'mal. Wal khabaru dha'if yu'malu bihi fi fadailil a'mal ittifaqan. Fi fadailil a'mal ittifaqan, ya, muta'alliq bagi yu'mal. Bisyurutin muta'alliq bagi yu'mal. Jadi yu'malu bihi bisyurutin, yu'malu bihi fi fadailil a'mal ittifaqan. Nah, terkait masalah klaim ittifaq ataupun klaim kesepakatan di sini, klaim kesepakatan penulis ini ya bisa kita telusuri, ya. Khilafan lima yaquluhu man la ilma indah. Ya, tentunya berbeda dengan mereka yang mengatakan lain, gitu ya. Khilafan lima yaquluhu man la ilma inda. Jadi berbeda dengan orang yang enggak punya pengetahuan akan hal ini, ya. Khilafan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang yang tidak mengetahui apa orang yang tidak punya pengetahuan akan hal ini. Ya, la ilma inda. Ya, di mana bisa jadi perkataan orang yang tidak mengetahui permasalahan ini, ya dia akan katakan tidak boleh diamali. Sementara menurut penulis di sini yu'mal bihi fi fadailil a'mal ittifaqan. Jadi khabar dhaif itu dapat diamalkan pada fadail-fadail a'mal secara kesepakatan. Bisyurutin. Dan tentunya ya, berbeda dengan orang yang tidak punya pengetahuan dalam hal ini atas pernyataannya kan gitu ya, atas pernyataan dia di mana mungkin bisa jadi dia berkata ya enggak boleh diamalkan atau sebagainya lah macam-macam. Atau mungkin justru mungkin dia katakan oh jabal amal kan gitu. Dia mengatakan bahwa wajib diamalkan khabar dhaif tadi. Ya intinya mereka yang tidak punya ilmu ya, mereka yang tidak memiliki apa namanya pengetahuan akan hal ini ya bisa saja berbeda dari apa yang kita katakan. Ya pernyataan dia berbeda dari apa yang kita katakan. Yang kita katakan adalah yu'maru bihi fi fadailil a'mal ittifaqan bisyurutin. Iya, la ilma indah. Orang yang tidak memiliki ilmu ataupun orang yang tidak punya pengetahuan akan hal ini bisa saja dia akan berbeda pernyataannya khilafan lima yaquluhu. Ya, jelas. Wa hadhihi syurut, dan syurut-syurut tersebut adalah ay yakuna fi fadailil a'mal. Pertama. Kedua, ayyan darija in fa'ala yanfa'ilu, ya benar ya, ayyan darija tahta aslin amin min usul syariah. Ini yang kedua, ya ini masuk kategori ke, atau masuk kategori sama ya, termasuk ataupun terkategori di dalam aslun um, ya dasar yang umum dari dasar-dasar syariat, dari landasan-landasan saya ataupun usul-usul syariat. Jadi masuk ke dalam usul yang umum dari usul-usul syariat. Yang kedua, alla yatanaha dha'fuhu. Ini yang ketiga. Enggak berakhir kedhaifannya. Akhir. Iya. Yatanaha berakhir kan? Iya. Ya kan? Kan dari berasal dari kata apa namanya? Habis ya. Intaha kan gitu. Ya, intaha itu kan habis. Allah. Hah? Yatana mana? Ya, alla yatanaha dha'fuhu. Oh ya. Ya kadang-kadang begitu ya. Baik, alla yatanaha dha'fuhu. Yani tidak berakhir kedhaifannya. Kemudian yang keempat, alla ya'taqida. Oh. Alla ya'taqida. Alla yu'taqadu ya. Alla yu'taqada ya. Ya kayaknya begitu ya. Alla yu'taqada itu lebih cocok. Alla yu'taqada rawiyahu sunniyatahu. Sebentar ya. Alla yu'taqada yal'awihi. Berarti sebagai fa'il. Iya, dari naib. Kan naib yu'taqada. Oh iya benar ya. Ya benar. Alla yu'taqada ya rawihi sunniyatahu. Ya sunniyatahu. Ya ini tidak diyakini ya. Tidak, yang keempat ini tidak diyakini perawinya itu orang sunninya. Iya. Ya, sunninya tahu. Jadi tidak diyakini kesunniannya. Nah, gitu. Demikian. Jadi alla ya'taqida rawihi sunninya tahu. Maksudnya? Ya orang sunninya gitu. Ya, maksudnya ke ahlus sunnahan wal jamaahnya gitu. Tidak diyakini. Iya, tidak diyakini ke ahlus sunnahan. Jadi perawinya tidak diyakini ke ahlus sunnahan dan wal jamaahnya. Itulah syarat-syarat tersebut, syarat-syarat yu'mal bihi. Gitu. Ya dimana kalau memang diyakini kan gitu, mungkin hukumnya berbeda lagi. Atau kalau misalkan berakhir dhaifnya, ya hukumnya ya tentunya berbeda lagi ya, saat dia jadi sahih au jabal amal kan gitu. Alla yatanaha dha'fu. Berarti kalau berakhir dhaifnya sehingga dia menjadi sahih kan gitu. Ya maka au jabal amal. Ya inilah syarat-syaratnya. Jadi ayyakuna fi fadhailil a'mal. Ya hanya dilakukan di dalam fadilah-fadilah kan gitu, fadilah-fadilah amal. Kemudian ayyan darja tahta aslin am min usul syariah, yakni masuk ke dalam usul umum dari usul-usul syariah. Kemudian yang ketiga alla yatanaha dha'fuhu, yang enggak berakhir kedhaifannya. Kemudian yang keempat alla yu'taqada rawihi sunniyatahu, yakni tidak diyakini ya, tidak apa namanya, tidak diyakini perawinya itu, tidak diyakini kesunahan perawiannya, perawinya gitu ya. Jadi berarti kesunian perawian tidak diyakini perawinya itu kesunahannya, maksudnya bukan sunni gitu. Iya, bukan orang sunni. Kalau itu enggak boleh diamalkan. Kalau misalkan dia bukan orang sunni, ya justru itu diamalkan di fadhail amal. Iya, tidak diyakini. Tidak diyakini kesunniannya. Itu syaratnya. Jadi udah pasti bukan orang sunni. Bukan sunni. Iya, bukan sunni. Ah, bukan datang dari sunni gitu. Kalau datang dari sunni aujabal amal. Oh. Ya gitulah jadinya. Kalau perawinya Syiah, tidak boleh diamalkan gitu. Bukan, fi fadhailil amal. Oh, boleh diamalkan. Iya, fi fadhailil amal, ya. Fi fadhailil amal ittifaqan. Ya inilah syarat-syarat khabar dhaif yu'mal bihi. Yaitu dhaif yang bukan maudhu', ya. Bukan, ini yang dhaif, ya, bukan yang maudhu'. Salah pun kalau orang Syiah ngomong rupanya apa namanya? Zoharolana sembu. Ya kan? Maksudnya zahir. Ya, tanpa katbur rawi ya, maka aja enggak bisa dipakai. Itu maudhu, iya. Itu maudhu. Karena Syiah dulu pun ada yang adil, ya. Karena kini ini tidak diyakini kesunniannya. Ya, hanya tidak diyakini kesunniannya, kan gitu. Jadi kesunniannya itu tidak diyakini, kesunnian si perawinya itu tidak diyakini gitu. Nah, demikian. Alla ya'taqida rawihi sunniyatahu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kesunnian si rawinya itu tidak diyakini. Sunninya enggak ada tidak bisa. Iyalah. Ya, ahlus sunnah wal jamaah atau tidaknya dia kan gitu. Demikian. Kemudian syurutul hadis as-sahih. Adapun syarat-syarat hadis sahih. Nah, sebentar ya. Syurutul hadis as-sahih. Ini syarat-syarat ini kayaknya bukan syarat untuk diamalkan ini. Syarat hadis itu dinyatakan dhaif. Ya, karena setelahnya kan syurutul hadis sahih. Berarti ini wa hadhihi syurut, ini syurut al-khabar dhaif gitu ya. Jadi syurut al-khabar dhaif ay yakuna fi fadhail amal, yaitu berada hanya berada pada fadilah-fadilah amal. Kemudian syurut apa syarat hadis dhaif itu ayyan darjatah ta'aslin amin usul syariah. Kemudian syarat hadis dhaif itu alla yatanaha dha'fu. Kemudian syarat hadis dhaif itu alla ya'taqila rawihi sunniyatahu. Ya, kayaknya syarat-syarat hadis dhaif ini ya. Jadi berarti bisyurutin ini muta'alliq bagi ad-dha'if ya. Wal khabar ad-dha'if bisyurutin ya yu'mal bihi fi fadhail al-a'mal ittifaqan. Wallahu a'lam. Ya, kayaknya begitu ya. Setelah kita lihat setelahnya itu ya, setelah saya lihat berikutnya itu syurutul hadis as-sahih, berarti ini wa hadhihi syurut yang sebelumnya ini bercerita tentang syurut al-hadis ad-dha'if ya. Wallahu a'lam. Ya, sepertinya demikian. Tadinya Ya, tadinya menyangka bahwa bisyurutin ini adalah mutalik bagi yu'mal. Nah, saya nyangka bisyurutin ini mutalik bagi yu'mal. Tapi coba nanti antum kaji lebih dalam ya. Maksudnya apakah mana yang benar ini, bisyurutin ini mutalik bagi yu'mal atau mutalik bagi al-taif. Jadi mutalik bagi yu'mal ya. Jadi yu'mal bisyurutin. Jadi hadis dhaif yu'mal bisyurutin secara kesepakatan. Iyalah kan yu'mal fi fadhail amal bit ittifaqan bisyurutin. Jadi ini muta'alliq bagi yu'mal, bukan muta'alliq bagi dhaif ya. Bolehnya hadis ini diamalkan, hadis dhaif ini diamalkan dengan syarat. Di dalam fadhail amal dengan syarat. Berbeda dengan orang-orang yang enggak tahu ilmu ini. Iya, berbeda dengan pernyataan mereka yang tidak memiliki ilmu akan hal ini kan gitu. Jadi syarat-syarat tersebut adalah ini yang empat ini kan. Nah, syarat yang empat ini adalah untuk yu'mal bihi fi fadhail amal, iya. Bukan kedhaifannya. untuk masalah akidah kan enggak boleh kita pakai hadis dhaif. Kan sesuai dengan ayakuna fi fadailil amal. Enggak, maksudnya ini syarat untuk dinyatakan bahwa hadis itu dhaif. Syarat untuk dinyatakan hadis dhaif pada syarat agar hadis dhaif itu bisa diamalkan. Ya, mungkin ya, gitu syarat juga. Apa ini? Intinya khabarul dhaif ya. Itu syaratnya adalah ayyakuna fi fadha'il amal. Kan gitu. Jadi ini syarat kedhaifan hadis mungkin ya. Jadi syarat apa namanya? Syarat dhaifnya hadis itu adalah ayyakuna fi fadha'il amal, di mana dia hanya berada pada fadilah-fadilah amal. Kemudian yang dari tahta aslin am, masuk ke dalam usul umum dari usul syariah. Kemudian yang ketiga, hadis dhaif itu alla yatanaha dha'fuhu. Tidak berakhir kedhaifannya. Allah ya taqida rawihi. Yang ketiga ini kan Allah ya tanaha. Ya tanaha ta'fuhu. Maksudnya belum bisa diputuskan, ini hadis ini masih diperselisihkan ke dhaifannya, makanya ya udah bisa diamalkan dengan ini kan. Oh iya, berarti ini syarat untuk berarti benar lah ya. Berarti bisyurutin itu muta'alliq bagi umal ya. Wallahu alam ya. Jadi kayak bisa jadi demikian ya, seperti yang awal. Ya, atau nanti antum pastikan lagi lah ya, ini bisyurutin ini muta'alik bagi yu'mal atau muta'alik bagi dhaif ya. Tapi memang ya, kayaknya lebih kuat ke yu'mal lah ya. Jadi bisyurutin muta'alik bagi yu'mal. Kemudian kita berbicara tentang syurutul hadith as-sahih, ya, ini syarat-syarat hadith sahih. Wa innama yasihul hadith bisyurutin, dan juga hadith itu dinyatakan sahih ya, hanya dengan terpenuhinya syarat-syarat. Hiya, ya, dan syarat-syarat tersebut adalah ittisalus sanad min awalihi ila muntahahu. Terhubungnya sanad dari awal sampai ke akhirnya. Kemudian kedua, al-khuluwu minasyudzudi. Tidak terdapat tidak terdapat keganjilan, ya, keganjilan atau kejanggalan. Ya, begitulah ya, kejanggalan ya. Ya, al-khuluwu minasyudzudi. Kosong. Ya, kosong. Hadis ini enggak mengandung syadz. Iya, tidak mengandung syadz gitu ya. Kejanggalan ya, apa tadi bahasanya sih, kejanggalan ya, kejanggalan atau keganjilan ya. Kemudian yang ketiga, al khuluwu minal illatil qadihah, al khulu bahasanya sih, kosong ya, kosong dari illah yang apa, illah yang buruk ya, qadihah. Qadihah ya tercela, tercela kan, illah yang tercela. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ayyakunar ruwah adulan dhabitin. Perawi-perawinya itu adil lagi dhabit. Itulah syarat sahnya hadis. Jadi, hadis itu dinyatakan sah hanya apabila terpenuhi syarat-syarat berikut. Ittisalus sanad min awalihi ila muntaha. Ya, ini terhubungnya sanad dari awalnya sampai ke akhirnya. Al-khulu minasyudud, yakni tidak terdapat kejanggalan. Al-khulu minal illatil qadihah, tidak terdapat illah yang tercela ya. Kemudian yang keempat, ayyakunar ruwah adulan dhabitin, para perawinya itu adul lagi dhabit. Ya, inilah syarat sahnya hadis. Jadi ada syarat tidak syad ya. Ada syarat dia itu tidak syad, ada syarat dia itu tidak apa-apa, bukan merupakan illah yang qadihah. Barulah syarat berikutnya, ayyakunar ruwah adulan dhabitin. Nah, ini syarat-syaratnya. Jadi bukan cuma ayyakunar ruwah adulan dhabitin, bukan cuma ittisal sanad min awalihi ila muntaha, bukan cuma al-khuluwu minasyudud, bukan cuma al-khuluwu minal illah al-qadihah, tapi keempat-empatnya. Tidak hanya sebatas ruahnya itu adul ataupun dhabit, tidak hanya sebatas sanadnya tersambung, tidak hanya sebatas khulu minasyad, tidak hanya sebatas khulu minal illah al-qadihah, tapi semuanya. Sanadnya tersambung, khulu minasyudud, khulu minal illatil qadihah, ruah, dhabit, wa adul. Demikian. Al-hadithul mursal. Lalu penulis pun lanjut ataupun mulai ke pembahasan hadis mursal. Qassama ba'dul usuliyyin al-haditha ila musnadin wa huwa mattasal isnaduhu wa mursalin wa huwa lam yattasil isnaduhu. Di mana sebahagian usuliyun, sebahagian orang-orang usul itu membagi hadis kepada musnad dan mursal. Ya, membagi hadis itu kepada musnad dan mursal. Jadi di sini musannif ingin berbicara tentang hadis mursal. Tapi sebelumnya dia mengatakan, dia menjelaskan bahwa sebahagian orang-orang usul itu ada yang membagi hadis kepada dua bahagian, musnad dan mursal. Yang dimaksud dengan musnad, hadis musnad adalah hadis mattasala isnaduhu. Jadi sesuatu ataupun apa saja yang terhubung sanadnya, ya, jalurnya, yang terhubung jalurnya, maka itu disebut dengan hadis musnad. Sementara hadis mursal malam yattasil isnaduhu, yang tidak terhubung jalurnya ataupun sanadnya ataupun mata rantainya. Ya, jadi musnad yang terhubung, sesuatu yang terhubung mata rantainya, adapun mursal sesuatu yang tidak terhubung mata rantainya. Sesuatu di sini yang dimaksud adalah hadis, ya tentunya. Wa khassal muhaddithun wa katsirun minal usuliyyin al-mursalu al-mursala, ya. Al-mursala bima rafa'ahu at-tabi'i lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ja'alu ma kana as-saqit minhu ghairal ma kana as-saqit minhu ghairal wasitati baina at-tabi'i wan-nabiy sallallahu alaihi wasallam munqati'an aw ghairu, ya afwan, ya ghairu wa ja'alu, ya sebentar, wa ja'alu ma kana as-saqit minhu iya ghaira, ya ghairal wasitati. Kemudian mengkotean berarti sebagai? Mengkotean. Ayo. Baca lagi. Eh? Baca lagi. Baca lagi. Okey, saya baca lagi. Waja'alu, saya ulangin. Wa khassal muhaddithuna wa kathirun minal usuliyina al-mursala bima rafa'ahu at-tabi'i lin-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Waja'alu ma kana as-saqitu minhu غير الواسطة بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم منقطعا. Nah, jadi kalau ini غير الواسطة maka منقطعا sebagai apa? غير الواسطة berarti غير الواسطة sifat bagi sifat bagi sakit atau mungkin itu apa gitu. Yang jelas isim kana di sini sakit, ya. Isim kana sakit. Nah, kemudian ghairul wasithah atau ghairul wasithah. Kalau ghairul wasithah maka munqati'an apa? Hah, khabar kana. Lalu ghairul wasithah sebagai? Ayo. sebagai apa? Ghairul wasithah. Ghairu atau ghaira ini bacanya? Ghairul wasita sebagai sifat. Sifat bagi sakit. Jadi yang sakit ghairul wasita. Maka nasakit ghairul wasita munqati'an, gitu ya. Maka nasakit minhu ghairul wasita munqati'an. Sakit minhu apa kana sakit, orang yang apa namanya? Yang putus ataupun yang mata rantai yang putus, yang bukan penengah gitu. Yang putus yang bukan penengah itu mungkotian, terputus gitu, adalah terputus. Masa sakit mungkotian, yang mungkotian itu bukan sakitnya tentunya, ya, yang mungkoti itu adalah apa namanya, isnadnya, ya, isnadnya yang mungkoti kan gitu. Ya, karena memang yang benar adalah ghairul wasithah, ya, di mana ghairul wasithah khabar bagi bagi khabarnya, karena adapun mungkotian itu maf'ul bih kedua dari ja'alu. Baik, wa ja'alu ma kana munqati'an, kan gitu. Wa ja'alu ma kana kadza wa kadza munqati'an. Jadi wa ja'alu ma kana saqit minhu ghairal wasita baina at-tabi'i wan nabiy sallallahu alaihi wasallam munqati'an. Dan mereka pun menjadikan maksudnya ya para muhaddithun dan katsirun minal usuliyyin itu menjadikan hadis yang mana apa namanya yang terputus, ya, yang gugur gitu ya. Gimana mengartikan sakit? Yang enggak ada gitu ya. Yang gugur, ya. Yang gugur darinya ghairul wasithah, ya, bukan apa namanya? Bukan apa? Tanpa, ya, tanpa perantara. Iya, tanpa perantara antara tabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mereka jadikan ini sebagai munqati, ya, sebagai apa namanya? Mereka jadikan itu mereka nyatakan itu munqati gitu ya namanya. Jadi mereka nyatakan sesuatu yang sakit minhu ghairul wasita minat tabi wan nabi sallallahu alaihi wasallam itu munqati. Di sini waja'ala ba'dhum al-jami'a munqati'an. Ya, waja'ala ba'dhum al-jami'a munqati'an, sementara sebahagian mereka menjadikan seluruhnya yang munqati'. Adapun kalau yang tadi hanya yang sakit ataupun yang ghairul wasita bainat tabi'i wan nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang munqati'. Nah, kalau sebahagian yang lainnya justru seluruhnya yang munqati'. Wahya istilahat. Ya, ini hanya secara istilah begitu. Ya, wallahu alam. Jadi ya, sebahagian muhaddisun itu hanya mengkhususkan pada hadis mursal saja, adapun sebahagian yang lainnya itu semuanya. Ya, semuanya bisa dinyatakan munqati. Ya, tidak yang mursal saja, tapi semuanya bisa dinyatakan munqati. Wahya istilahat. Ya, ini hanya ya, tapi lagi-lagi ini hanya sebatas istilah saja ya. Wahya istilahat, wallahu alam. Jadi sebahagian muhaddisun ya, wa kathirun minal suliyin. Oh, di sini kalau bukan sebahagian ya, kalau al muhaddithun ya. Ya, sepertinya seluruhnya wa khassal muhaddithun wa kathirun minal usuliyin. Jadi mayoritas itu adalah dari orang-orang usul. Yang mayoritas orang-orang usul ya, itu mengkhususkan mursal ya, mengkhususkan mursal. Sementara sebahagian orang usul yang lainnya itu tidak mengkhususkan mursal saja, tapi al jami'a munqati'an. Iya, permasalahan isnad begitu. Jadi tidak. Semuanya apa saja itu? Ya, al-jami' di sini. Ya, berarti selain dari mursal juga begitulah. Isnad ya, maksudnya. Yang musnad ya, yang musnad. Musnad juga. Musnad tapi kita salah isnad dulu. Munqati'. Iya ya. Ini maksudnya waja'ala ba'dhumul jami'a munqati'an. Ada yang paham? Ayo ikhwah. Waja'alu ma kana saqit minhu ghairu wasita bainat tabi'i wan nabi sallallahu alaihi wasallam munqati'an. Waja'alu ba'dhu al-jami' munqati'an. Al-jami' maksudnya mereka semua. Seluruh. Oh, enggak lah, ba'dhum kok. Masa ba'dhum jami'? Ya, maksudnya ini iya, waja'a ini al-jami'a itu maf'ulun bih pertama, yeah. Munqati'. Begini ya, sebahagian apa waja'alu ya, jadi maksudnya al-muhaddithun wa kathirun minal usuliyin itu mereka menjadikan yang sakit tersebut ya, yang ghairul wasita ya, apa namanya, yang sakit tersebut yang bukan penengah ya, penengah antara ataupun perantara antara tabi dan nabi sallallahu alaihi wasallamnya itulah yang munqati. Sementara sebahagian mereka mengatakan semuanya munqati. Tapi semuanya di sini apa berarti ya? Ya, berarti semuanya di sini selain dari yang sakitnya juga munqati, begitu. Selain yang sakitnya juga munqati. Apakah gitu maksudnya? Selain yang tidak adanya, selain yang gugurnya itu juga munqati, berarti begitulah. Waja'ala ba'dhum, jadi mereka menjadikan yang sakitnya lah yang munqati. Ya, maka nasaqit. Ya, sakit. Gugur perawinya gugur. Jadi yang gugur itulah yang munqati. Sementara ini al-jami'a munqati, semuanya yang munqati gitu. Kayaknya kita perlu bahas di buku mustalah hadis lagi nih ya. Nanti insyaallah kita cari lah ya. Ya, atau kita cukup dulu sampai di hadis mursal ini ya. Insyaallah kita pertemuan berikutnya kita ulang lagi terkait al-hadisul mursal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.